الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وتظالم فيما بين العباد فهذا لا يسقط dan saling menzalimi di antara para hamba maka ini tidak gugur. La budda an ya'khudallahu bihaqqil mazlumi minal zalimi. Pasti Allah Azza wa Jalla mengambil hak orang yang dizalimi dari orang yang menzalimi. Hatta ahlul jannati ya'khudhu ba'duhum min ba'din. Bahkan penghuni surga, sebagian mereka mengambil haknya dari sebagian yang lain. Wa ahlun nari ba'duhum min ba'din. Dan penghuni neraka mengambil haknya. Sebagian mereka mengambil haknya dari sebagian yang lain. Wal aqsu, demikian pula sebaliknya. Ya'ni li ahlin nari min ahlil jannati, yaitu penghuni neraka akan mengambil haknya dari penghuni surga. Li anna hadha muqtada adlillahi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ini merupakan konsekuensi keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Faliqtisasu lil mu'minina minal mu'minina walil kuffari minal kuffari wa minal jami'i ba'da an ijtazan nasus sirata wa yajtazunan nara yuwaffiquhumullahu tabaraka wa ta'ala ala qantaratin bainal jannati wan nari. Maka kisos orang-orang yang beriman terhadap orang-orang beriman yang lainnya. Kisos orang-orang kafir terhadap orang-orang kafir yang lainnya. Dan terhadap seluruhnya. Setelah manusia melewati sirat dan melewati neraka, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka di atas qantarah yang terletak di antara surga dan neraka. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'din lil muslimi minal muslimi walil kafiri minal kafiri wal aqsu lil kafiri minal muslimi walil muslimi minal kafiri. Kemudian akan dikisos sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, seorang muslim terhadap muslim yang lain, orang yang kafir terhadap orang kafir yang lain, dan sebaliknya, orang kafir terhadap orang muslim, orang muslim terhadap orang kafir. Iqamatan li'adlillahi alladhi la yaliqu bijalalihi illa huwa, dalam rangka menegakkan keadilan Allah yang tidak layak dengan kemuliaan Allah melainkan keadilan tersebut. Wa kadzalika yuqassu la tu'addanna al-huququ ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqada lis-syatil jalha'i minasy-syatil qarna'i. Demikian pula akan dikisos antara hewan-hewan sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, sungguh akan ditunaikan hak-hak kepada pemiliknya di hari kiamat nanti, bahkan akan dikisos seekor kambing yang tidak bertanduk terhadap seekor kambing yang bertanduk. Li'anna syatal qarna'a takunu qawiyatan indaha silahun, karena sesungguhnya kambing yang bertanduk kuat, dia memiliki senjata yaitu tanduknya. Wal jalha'u ma indaha hadas silahu, sedangkan kambing yang tidak bertanduk, ia tidak memiliki senjata ini yaitu tanduknya. Fa idza azatha fallahu subhanahu wa ta'ala ya'khudhu haqqaha minha, maka apabila kambing yang bertanduk mengganggu kambing yang tidak bertanduk, yaitu dengan menanduknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil hak kambing yang tidak bertanduk tersebut dari kambing yang bertanduk yang menanduknya, yang mengganggunya. Ini di antara hewan-hewan yang tidak berakal, maka tentunya terlebih-lebih lagi antara manusia yang berakal. Wa yadhkurul mu'allifu yaqulu was-siba'u wal-hawamu hatta lidh-dharrati minadh-dharrati. Dan muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan hewan-hewan buas serta serangga-serangga bahkan akan dilakukan kisos atas semut kecil terhadap semut kecil yang lainnya. La'allahu akhadahu min umumil hadithi. Bisa jadi al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengambilnya dari keumuman hadis. Amman nassu ala sibai wa ala dharri hadha ana ma ra'aitu. Adapun dalil yang menunjukkan dilakukannya kisos pada hewan buas dan pada semut, dalil yang menunjukkan hal ini aku tidak mengetahuinya. Walakin qad yakunu min umumil ahadithi allati marrat. Akan tetapi bisa jadi hal itu diambil dari keumuman hadis-hadis yang telah berlalu. حتى hatta ya'khudallahu azza wa jalla li ba'dihim min ba'din, hingga Allah azza wa jalla mengambil hak sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Li ahlil jannati min ahlin nari, wa li ahlin nari min ahlil jannati, wa ahlil jannati, wa ahlul jannati ba'duhum min ba'din, wa ahlul nari ba'duhum min ba'din, wa hadha muqtada 'adlillah. Allah azza wa jalla akan mengambil hak penghuni surga dari penghuni neraka, dan mengambil pula hak penghuni neraka dari penghuni surga, dan penghuni surga sebagian mereka mengambil haknya dari sebagian yang lain. Demikian pula penghuni neraka, sebagian mereka mengambil haknya dari sebagian yang lain. Ini adalah konsekuensi keadilan Allah Ta'ala. Wa kama qulna hadha yatimmu 'ala al-qanfarati allati tunsabu jisran bainal jannati wan nari ba'da as-sirati. Dan sebagaimana telah kami katakan bahwa qisas ini akan sempurna di atas qantarah yang ditegakkan dalam bentuk jembatan di antara surga dan neraka setelah sirat. Alladhi qala Allah fi sya'nihi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqadiyya. Yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya, yang artinya, dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan ia akan mendatanginya. Itu merupakan sebuah kepastian yang telah ditetapkan oleh Rabbmu. Hadzal wurudu huwal mururu 'alal jisril mansubi 'ala matni jahannama wa huwa as-siratu. Dan mendatangi di sini yang dimaksud dengannya adalah melewati jembatan yang ditegakkan di atas punggung neraka jahannam, yaitu sirat. Wa huwa kama yuqalu ahaddu minas sayfi wa araqqu minas sya'rati. Dan sirat sebagaimana dikatakan lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Wan nasu yamurruna 'alaihi, dan manusia akan melewatinya. Ba'duhum kalamhil basari, sebagian mereka akan melewati sirat seperti kedipan mata. Wa ba'duhum kalbarqi, sebagian mereka akan melewati sirat seperti kilat. Wa ba'duhum kajawadil khayli, sebagian mereka akan melewati sirat seperti kuda yang mahir. Wa ba'duhum karrihi, sebagian mereka akan melewati sirat seperti angin. Wa ila akhirihi, dan seterusnya. Ila an yakuna ba'duhum yahbu habwan, hingga sebagian mereka melewati sirat dengan merangkak. Wa tatakhattafu ba'dahum kalalibu, dan kait-kait yang ada di atas sirat menyambar sebagian mereka. Fahadha maqdusun finnari, maka sebagian manusia terjerembab ke dalam neraka, na'udzubillah. Wahadha maqdusun najin, sebagian manusia tercabik kait-kait tersebut, namun ia selamat melewati sirat. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Summa ba'da dhalikal qantaratu allati yukhudhu fiha bilqisasi minal zalimina umuman lil madlumina. Kemudian setelah sirat ada qantarah yang dilakukan kisas padanya antara orang yang menzalimi secara umum terhadap orang yang dizalimi. Hatta lil kafiri minal muslimi, bahkan orang yang kafir terhadap orang yang muslim. Wa hadha min adlillahi alladhi la yadhlimu mithqala dzarratin, dan ini termasuk di antara keadilan Allah Ta'ala yang Allah tidak menzalimi seberat semut kecil pun. Hukmu qatlin namlil mu'zi fil baiti, apa hukum membunuh semut yang mengganggu di dalam rumah? Wallahi hadha yaf'aluhun nasu, demi Allah ini dilakukan oleh manusia. Wa ana fi harajin min hadha, sedangkan aku berat melakukannya. Al hadithu yaqifu amami, ada hadis, yaitu hadis larangan membunuh semut berdiri di hadapanku. Fama abdiru ufti bijawazi qatlin namli, maka aku tidak mampu berfatwa tentang bolehnya membunuh semut, yaitu yang mengganggu di dalam rumah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ikhlasul amali lillahi, dan mengikhlaskan amalan hanya bagi Allah semata. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, هذا أمر عظيم, ini adalah sebuah perkara yang agung. وأصل أصيل في كل الأعمال, dan ini merupakan landasan pokok dalam seluruh amalan. Fala tuqbalul ibadatu kulluha illa bihadzal ikhlasi, maka tidaklah diterima ibadah-ibadah seluruhnya melainkan dengan keikhlasan ini. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah, dengan menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari yang selainnya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Itulah dia agama yang lurus. Mukhlisina lahuddina fi hadhihi al-a'mali kulliha wa fi kulli al-a'mali la budda min al-ikhlasi lillahi. Mengikhlaskan agama hanya bagi Allah dalam seluruh amalan ini, dan dalam seluruh amalan harus padanya ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Yunafi hadzal ikhlasa asyirku. Yang meniadakan keikhlasan ini adalah kesyirikan. Wa yunafihi riya'u. Dan meniadakan keikhlasan ini pula riya'. Warriya'u fihi tafsilun. Dan riya' padanya terdapat perincian. In kana min aslil amali, apabila riya' tersebut dari asal amalannya, la yunhiduhu illa hubbus sum'ati, tidaklah membangkitkannya untuk beramal kecuali keinginan agar didengar oleh orang lain, wa hubbu mura'atin nasi, tidaklah membuatnya beramal kecuali keinginan agar dilihat oleh manusia. Misalnya seseorang melakukan salat sunnah sejak awal niatnya agar dilihat oleh orang lain dan dipuji, atau yang semakna dengannya. Fahada amalun habitun, maka ini adalah amalan yang gugur. Wala yakadu yasduru illa min munafiqin. Dan tidaklah yang seperti ini muncul, dan hampir-hampir tidaklah yang seperti ini muncul kecuali dari seorang munafik, yaitu seseorang beramal dari awal niatnya agar dilihat oleh orang lain dan dipuji oleh orang lain. Wala yasduru minal muslimi. Dan hampir-hampir yang seperti ini tidak muncul dari seorang muslim. Wa qad yatra'u 'alal muslimi khilal 'amalihi min salatin aw sadaqatin aw jihadin aw ghairihi. Dan terkadang riya muncul pada seorang muslim di sela-sela amalannya, yaitu di pertengahan amalannya, baik itu berupa salat atau sedekah atau jihad atau yang lainnya. Misalnya seseorang melakukan salat sunnah, kemudian datang awal niatnya ikhlas karena Allah, kemudian datang seseorang yang ia muliakan, maka muncul pada saat itu keinginan agar dilihat orang tersebut. Walakinil mu'minus sadiqu yatakhallasu minhu. Akan tetapi seorang mukmin yang jujur, ia akan menyelamatkan diri dari riya tersebut, yaitu dia akan melawannya. Dan tatkala seorang muslim melawan riya yang muncul di pertengahan amalannya, maka riya tersebut tidak akan memadaratkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.